a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih melanjutkan pada bab ke-27, pada bab ta'zimi, babu ta'zimu hurumatil muslimin, bab ta'zimu hurumatil muslimin, mengagungkan, memuliakan kehormatan kaum muslimin, dan juga bayanu huquqihim, penjelasan tentang hak-hak kaum muslimin, wa syafaqah alaihim wa rahmatihi, dan juga penjelasan sifat kasih sayang dan rahmat atas mereka. Telah sampai pada hadis 226. Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Dari hadis Aisyah ini, hadis Aisyah radhiyallahu anha ini, wa fi hada, kata Syekh Utsaimin, di dalam hadis ini, wa fi hada dalilun, dalam hadis Aisyah ini merupakan dalil, ala taqbilis sibyani syafaqatan alaihim wa riqatan lahum wa rahmatan bihim, dalil bahwa mencium anak kecil itu merupakan syafaqah, itu merupakan bentuk kasih sayang, dan riqah, kelembutan hati, dan rahmat untuk mereka. Dalil bahwa mencium anak kecil sebagaimana dilakukan oleh beliau mencium cucunya, barakallahu fikum, ini merupakan salah satu bentuk welas asih, kelembutan hati, dan termasuk rahmah kepada anak kecil. Sehingga seorang muslim terhadap anaknya sendiri atau anak-anak kaum muslimin berusaha untuk mendekati mereka, dekati mereka sebagaimana orang tua mendekati anaknya. Jangan jauh dari anak, dicium, didekap, ya, ketika masih kecil. Dan itu suatu yang menyenangkan bagi anak kecil. Barakallahu fikum. Semakin besar, tumbuh, semakin dewasa, terus dekat. Jangan menjauh dari anak. Sesusah apapun anak, harus didekati. Karena dengan dekatnya jasad, semoga menjadi semakin dekatnya hati. Ini seharusnya yang dilakukan oleh kita yang punya anak. Yang punya anak didik, dekatkan jasad, semoga jadi sebab dekatnya hati. Kalau jasadnya sudah jauh, biasanya hati susah nyambung, sinyalnya lemah. Tapi kalau duduk bersama anaknya, maka jamaah, ya, ditanya, kamu dari mana? Tidak pulang-pulang. Dia akan cerita akan mengungkapkan isi hatinya. Nah disitulah nasihat bimbingan orang tua kepada anaknya. Sebagaimana para pendidik, seorang guru, jangan jauh dari anak didiknya. Wafihi dalam hadis ini pula dalilun ala anna Allah Ta'ala qad anzala fi qalbil insani ar-rahmata. Yang kedua, hadis Aisyah ini merupakan dalil ala anna Allah, bahwasanya Allah Ta'ala qad anzala, sungguh telah menurunkan ar-rahmata, rahmat, fi qalbil insan, di dalam hati manusia, di dalam hati manusia. Karena rahmat itu sifatnya Allah, 100 rahmat di sisi Allah, 1 rahmat diturunkan di muka bumi untuk seluruh makhluk. Sehingga Allah masukkan sifat rahmat ke hati seorang. Wa idza anzalallahu fi qalbil insani rahmata fa innahu yarhamu ghairahu. Apabila Allah turunkan di hati seorang rahmat ini, maka dia akan menyayangi yang lain. Menyayangi saudaranya, menyayangi anak istrinya, menyayangi tetangganya, menyayangi makhluk-makhluk Allah, sekalipun binatang. Karena di hatinya ada rahmah. Wa idza rahima ghairah rahimahullah azza wajalla. Apabila dia menyayangi makhluk Allah, menyayangi selain dirinya, Allah pun akan merahmatinya azza wa jalla. Kama fil hadisi sani hadisi Aisyata, seperti hadis yang kedua di sini, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata beliau? Man la yarhamin nas, man la yarham annas, la yarhamuhullah. Siapa yang tidak menyayangi, merahmati manusia, Allah tidak akan menyayangi orang itu. Nas'alullaha al-afiyah. Demikian, al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Kalau ingin disayang oleh Allah azza wa jalla, sayangilah makhluk Allah. Anak, istri, binatang yang antum miliki, tetangga, keluarga. Alladzi la yarhamun nas la yarhamuhullah. Orang yang tidak penyayang kepada manusia, Allah tidak akan menyayangi orang itu. Wal muradu binnas, dan yang dimaksud manusia di sini, annas alladzinahum ahlu rahmah lirahmah. Manusia yang dimaksud golongan orang yang ahlu lirahmah, golongan orang yang mendapatkan rahmat. Siapa contohnya? Kal mu'minin, seperti kaum mu'minin. Kaum mukminin adalah mereka orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah, sehingga kita menyayangi kaum mukminin. Yang kedua contohnya, wa ahli dhimmah, orang kafir yang dilindungi oleh kaum muslimin, ahlu dhimmah. Wa man syabahahum, atau yang serupa dengan mereka. Wa amal kuffar, adapun orang-orang kafir. Al-harbiyun, yang mereka memerangi kaum muslimin, fa innahum la yurhamun, mereka tidak dirahmati karena Allah pun tidak merahmati mereka. Orang-orang yang memerangi agama Allah Azza wa Jalla, memerangi kaum muslimin dengan senjata-senjata mereka, tidak dirahmati oleh Allah, sehingga kita pun tidak merahmati mereka. Bal yuqtalun, bahkan mereka itu diperang. Lianna Allah Ta'ala, karena Allah berfirman, qala fi wasfi nabi wa ashabihi, Allah mensifati nabi dan orang yang bersama nabi dalam surat Al-Fath ayat 29. Allah Ta'ala mensifati beliau dan para pengikutnya. Apa kata Allah? Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad itu utusan Allah, walladzina ma'ahu dan orang-orang yang bersamanya, asyidda, keras, tegas kepada orang kafir. Ruhama'u bainahum, penyayang di antara mereka sendiri. Tegas, keras kepada orang kafir. Kalau orang kafir itu menyerang kaum muslimin, merusak agama Allah, ketika mereka disuruh memerangi mereka oleh penguasa, bangkit melawan mereka, tegas. Tetapi kasih sayang di antara mereka. Ketika para sahabat sedang berperang melawan orang kafir, maka ditimpa rasa haus yang luar biasa. Karena sedang perang, rasa haus yang luar biasa. Dan salah satu di antara mereka mendapatkan air. Apa katanya? Saudaraku lebih membutuhkan, dia lebih haus dari saya, kasihkan dia saja. Dia bersabar menahan haus, dia serahkan air untuk saudaranya, dia mungkin lebih membutuhkan dari saya. Saudaranya ini pun melihat temannya haus, serahkan ke dia saja, dia lebih membutuhkan dari saya, diserahkan kepadanya. Dia pun melihat teman yang kehausan, dia lebih membutuhkan diri saya, serahkan ke dia saja. Masya Allah. Demikianlah kasih sayang yang ada di tengah para sahabat. Tidak ego, tidak memenang sendiri, betul-betul perhatikan temannya. Ini sahabat. Wa qala ta'ala, Allah berfirman juga di dalam surat At-Taubah ayat 73. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, jahidil kufar, perangilah orang kafir. Al kufar di sini orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Wal munafiqin, dan kaum munafiqin yang mereka juga ikut memerangi kaum mukminin. Waghlut alaihim, waghlut, bersikap tegas, tegas ucapannya, tegas sikapnya atas mereka. Lihat, kepada orang kafir, munafik, tegas ucapannya. Ketika ahlul bid'ah itu menampakkan keislamannya tapi memusuhi Islam dengan ucapannya kadang. Ketika antum membantah mereka, bantah yang tegas. Jangan kalimat yang tidak jelas. Bahkan seolah-olah kamu saudara saya. Bagus sekali kamu. Katakan ucapanmu itu menyimpang. Sehingga orang munafik ini, ahlul bid'ah ini, barakallahu fikum, mengerti dalil. Demikian sikap yang harus dimiliki kepada orang kafir, orang munafik. Wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir, tempat mereka orang kafir, orang munafik yang memerangi kaum mukminin ini di dalam jahannam. Wa bi'sal masir, sejelek-jelek tempat kembali. At-Taubah 73. Wa yakarallahu ta'ala hadhil ayah ayata fi surati surataini. Allah Ta'ala menyebutkan perkara ini dalam dua surat dalam Al-Quranul Karim. Bihadha lafzi nafsih, dengan lafad itu sendiri. Ayah sama persis. Dalam surat At-Tahrim. Ya ayuhan Nabi yujahidil kuffar. Wahai orang, wahai Nabi, perangilah orang kafir itu. Ya, ini orang kafir yang memerangi kaum mukminin. Wal munafiqin, perangilah orang munafik. Waghlud alaihim, bersikap tegas. Jangan bermudahanah, berbasa-basi. Tegas saja. Antara ucapan bantahan kepada orang ahlul bid'ah, munafikin, yang tegas. Bawakan dalil, bawakan hadis, sampaikan. Waghlud alaihi, jangan berbasa-basi. Kalimat yang bisa dipelintir ke kanan, pelintir ke kiri, sehingga tidak jelas sikapnya. Ya, sehingga ahlul bid'ah tahu ini dalil yang benar. Dan itu yang diinginkan oleh orang kafir. Waddu lau tudhinu fayudhinun. Waddu, mereka senang. Mereka orang kafir itu senang. Lau tudhinun. Lau tudhinun, kalau kalian bermudahana, mereka pun akan membalas sikap mudahana engkau wahai Muhammad. Kalau kamu bersikap mudahana, mereka akan membalas sikap mudahana. Sudahlah, kita saling, tidak usah saling membantah. Kamu agamanya Islam benar, saya agamanya musyrik juga benar. Tidak usah saling membantah. Itu yang diinginkan oleh mereka. Tapi Allah ingatkan, waghlud alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Dzakarallahu fi surati Taubah, Allah sebutkan dalam surat At-Taubah wa fi surati Tahrim. Ya. Dalam dua surat kalimatnya sama. Diulang oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat At-Taubah 120. Wala yata'una mauti'a yaghidul kuffara wala yanaluna min aduwin naila illa kutiba lahum bihi amalun salihun. Wala yata'un, dan tidaklah mereka kaum mukminin. Yata'un, menginjakkan kaki mereka di suatu tempat. Mereka menginjakkan kaki mereka di suatu tempat. Yaghidul kuffara, yang menjadikan jengkelnya orang kafir. Yaghid, orang kafir jadi jengkel. Karena kaum mukminin berada di situ. Walayanaluna min aduin naila, tidaklah mereka mendapatkan, musuh mendapatkan, mendapatkan gangguan dari kaum mukminin, yakni musuh yang memerangi dengan suatu perkara. Illa kutiba lahum, kecuali dicatat untuk kaum mukminin, bihi amalun saleh, sebagai amal saleh. Ketika kaum mukminin datang di suatu tempat, orang kafir harbi di situ, melihat kaum mukminin datang ke situ, muncul rasa jengkel. Mereka marah. Dan kita memberikan rasa takut kepada mereka, itu dicatat amal soleh. Memberikan rasa takut kepada orang kafir harbi. Jangan terbalik. Para teroris membuat rasa takut, cemas kepada kaum mukminin, muslimin. Ini terbalik apa? Orang kafir tidak takut ketika bom diledakkan, yang meledakkan mati. Tidak takut mereka. Kenapa? Karena para teroris ternyata membuat takutnya kepada kaum muslimin di negeri ini. Ini yang rugi kaum muslimin. Mesti yang mendapatkan kerugian dan ketakutan, kecemasan adalah kaum mukminin. Sehingga itu bukan amal soleh. Kalau di medan tempur, ya, sedang perang antara kaum muslimin dan kafirin, bertempur di situ, kamu maju dengan segala kekuatan kamu, lalu orang kafir takut, dapat amal soleh. Walaupun cuma duduk di situ ngopi, mereka lihat kamu takut, itu suatu kemenangan. Tetapi barakallahu fikum, karena sebab ketidakpahaman masalah perang melawan orang kafir, siapa yang boleh diperangi, siapa yang tidak boleh diperangi, sehingga muncullah musibah, membuat rasa cemas dan takut di hati kaum mukminin. Dan ini bukan sifat rahmah. Kalau sifat rahmah tentunya tidak kayak gitu. Apalagi yang di depan kantor itu namanya Abdul Aziz, namanya Abdullah, namanya kaum muslimin semuanya. Kok kamu bawa bom masuk ke kantornya, diledakkan, kamu mati, sehingga kaum muslimin jadi takut. Barakallahu fikum, maka ini barakallahu fik harus dipahami dengan benar. Siapa yang boleh diperangi dalam ayat ini? Sekarang kita masuk penjelasan Syekh juga, wa kadzalika aidha. Termasuk sikap rahmah juga adalah rahmatud dawab wal baha'im. Termasuk sifat rahmat yang harus diberikan juga adalah sifat rahmah kepada dawab, binatang melata. Wal baha'im, binatang-binatang ternak. Fa innaha min alamati rahmatillahi azza wa jal lil insan. Itu termasuk tanda-tanda rahmat Allah yang diberikan kepada seseorang. Maksudnya kalau orang itu punya sifat rahmah, dia akan penyayang kepada binatang-binatang melata, binatang ternaknya. Li'anahu idza raqqa qalbul mar'i rahima kulla syai' dziruh. Sebab kalau hatinya lembut, kalau hatinya rokok, rokik lembut. Apabila hati seorang itu lembut, rahima, pasti dia menyayangi segala sesuatu yang memiliki roh, yang memiliki roh. Seperti binatang. Wa idza rahima kulladzi syai'in dziruhin. Apabila dia menyayangi segala sesuatu yang memiliki roh, rahimahullah, Allah pun menyayanginya. Kila ditanyakan kepada Rasul, ya Rasulullah, alana fil baha'imi ajrun, apakah bagi kami akan mendapatkan pahala fil baha'im, dalam berbuat baik kepada binatang-binatang ternak, kepada binatang-binatang bahima? Qala na'am, iya, fi kulli dhati katbin rabbun ajrun, fi kulli dhati katbin rabbatin ajrun, pada setiap binatang yang memiliki kabidin rabbah, memiliki hati yang basah, ya, jantung yang basah, binatang ajrun, berarti ada pahalanya. Hadis ini menunjukkan kisah bagaimana seorang wanita yang dia dari kalangan Bani Israel, ya, lalu wanita tersebut menolong seekor anjing, diambilkan air minum. Bagaimana dia merasakan haus, dia melihat anjing ini ditimpa haus, diambilkan air di sumur. Sehingga sahabat menanyakan, apakah pada setiap binatang itu ada pahala? Nah, berbuat baik kepada binatang ada pahala. Barakallahu fikum. Sehingga Islam mengajarkan ajaran yang sangat mulia, menyayangi sekalipun binatang yang kita pelihara, ya, sehingga tidak boleh menyiksa mereka. Sehingga Nabi menyuruh ketika mau menyembelih sembelihan, maka Nabi memerintahkan wal yuhidda hadukum safratahu, tajamkan dulu pesoknya, tajamkan dulu pesoknya. Wal yurih dhabihatahu, istirahatkan dulu binatang yang akan disembelih, kasih makan, istirahat, ya, jangan disiksa. Mengasah pisaunya pun jangan di depan matanya sambil ngomong, nih kamu sembelih nanti ya. Sapinya melihat kamu sedang ngasah kolok, sapi menangis. Jangan dikira sapi tidak bisa menangis, dia pun takut, berotak dan sakit. Ya, maka beradablah dengan adab yang baik. Ditutup, ditutup. Temannya lagi disembelih, tutup, jangan sampai lihat. Ketika ngasah pun jangan di depan matanya. Sebagai bentuk kasih sayang, istirahatkan, kasih makan dulu. Itu Islam mengajarkan kasih sayang sekalipun kepada binatang. Barakallahu fik. Wa minas syafaqah, dan termasuk bentuk kasih sayang adalah bil mukminin, kepada kaum mukminin. Bentuk kasih sayang kepada kaum mukminin, idza kanal insanu imama, kalau seorang menjadi imam sholat, imaman lahu. Wa innahu la yanbahi lahu ayutila alaihim fis sholat, sesungguhnya tidak selayaknya dia memanjangkan sholat, ya, memanjangkan sholatnya. Wa li hadza qala nabi, oleh karena itu Nabi SAW bersabda, idza amma ahadukum nasa falyukhaffif. Nabi mengingatkan kepada para imam-imam sholat di masjid-masjid untuk memperhatikan makmum. Apabila amma ahadukum mengimami sholat salah satu dari kalian, falyukhaffif, ringankan sholatnya. Kenapa? Nabi mengingatkan supaya jangan terlalu panjang. Fa inna min waraihi as-saqim wad-dha'if wadal hajah. Karena di belakang dia as-saqimu, ada yang sakit. Wad-dha'ifu, ada yang lemah. Berdiri saja kayak mau jatuh. Karena kena migrain. Baru berdiri sudah muter-muter. Nah, ini kena migrain ini. Kalau dia diteruskan bisa jatuh, sakit dia. Wadal hajah, atau punya hajat, dia menahan kepengin buang hajat. Wal kabir, ada yang sudah sepuh, berdiri susah, dia harus pakai kursi. Muruku, susah, dia harus duduk, sakit dia, kesepuan. Yakni maksudnya, min waraihi, di belakangnya dia ahlul a'dzar, orang-orang yang mendapatkan uzur, alladhi yahtajuna ila takhfif, yang mereka membutuhkan keringanan. Wal murad bitakhfif, namun yang dimaksud meringankan sholat ada dua sisi. Yang pertama, ma wafaqa sunnah an-nabi, meringankan sholat itu yang cocok, yang sesuai dengan sunnah Nabi. Maksudnya apa? Ringan tetapi sesuai contoh Nabi. Jangan meringankan sholat, sholatnya kayak tercepat di dunia. Ruku, sujud, pantas sholat. Baca Al-Fatihahnya tidak jelas. Langsung ruku. Allah Akbar. ini orang baca Quran atau orang sedang baca apa? Sampai makmumnya itu kemeringet kayak orang apa namanya olahraga, karena saking cepatnya. Sholatnya ringan tapi tidak sesuai dengan Nabi, malah kayak orang dansa. Na'udzubillah min dzalik. Pernah lihat kayak gitu? Sholat tercepat di dunia. Itu bukan tren, tapi itu tidak cocok dengan sunnah. Hada huwa tahfif, ini yang dimaukan, meringankan sholat ketika jadi imam, sesuai contoh Nabi. Yang kedua, wal murad bitakhfif, yang dimaksud dengan takhfif, laisal murad bitakhfif ma wafaqa ahlul ahwa ahlun nas, bukan yang dimaksud meringankan sholat sesuai yang sesuai dengan hawa nafsu manusia. Hatta saral imam yarqudu fi sholatihi walayat ma'innu, sampai-sampai seorang imam yarqudu, bergoyang apa bergoyang, kayak berjoget apa bersenam, bersenam lebih tepat, kayak orang senam ya, saking cepatnya. Walayat ma'innu, dan tidak ada tumakninah. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, amin. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Assalamualaikum. Berdiri lagi. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, amin. Allahu akbar. Cepat sekali. Itu kayak orang yarkut, bergoyang atau joget, berolahraga. Jangan sampai seperti itu jadi imam. Ini ngikuti hawa nafsu manusia. Dua rakaat sholat terawih hanya satu menit. Cepat sekali ya. Ya, itu yang diinginkan oleh hawa nafsu. Padahal sholat memiliki fungsi. Apa itu? Membikin hati tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir hati jadi tenang. Lah ini yang jantungan bisa kambuh pak, cepat banget. Yang jantungan deg-degan, muter banget imam. Ya. Jadi tidak tenang. Yang kedua, sholat punya fungsi tanha anil fahsya wal munkar. Semakin bagus sholatnya akan semakin mendidik hati. Apa itu? Bisa mencegah perbuatan keji, perbuatan mungkar. Ya. Jadi kalau sholatnya bagus, insya Allah, ketika ada perbuatan keji, dia sudah otomatis mencegah diri. Jangan. Karena itu fungsi sholat. Namun karena sholatnya tidak tumakninah, pada tumakninah rukun dari rukun sholat, ya, sehingga kayak main-main sholatnya. Qala Anas ibni Malik, berkata Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, ma sholaitu wara'a imam, saya tidak pernah sholat di belakang imam. Qat, seorang imam pun. Akhafu sholatan wa atamu sholat minan nabi, yang paling ringan sholatnya, paling sempurna sholatnya dibandingkan sholatnya nabi. Wa ma'adzalik, namun demikian, kana yaqra'u fi fajri al-jumu'ah. Ya. Walaupun salatnya paling ringan, tapi salat subuh fi fajri pada hari Jumat, beliau kata Anas membaca alif lam mim tanzilun, ai surat as-sajdah kamilah. Rakaat yang pertama dibaca surat as-sajdah sempurna. Itu mungkin sering makmumnya jadi imam, imamnya baca surat as-sajdah di pagi hari sholat Jumat. Itulah sholat yang paling ringan yang dilakukan oleh Nabi di hadapan Anas ibni Malik. Paling bagus. Wa hal ata'al al-insan, dan membaca surat al-insan kamilah sempurna, fi raka'ati tsaniyah, pada rakaat yang kedua di pagi hari Jumat. Wa kana yaqra'u, dalia juga kata Anas membaca surat Ad-Dukhan fil maghrib. Surat maghrib yang dibaca surat Ad-Dukhan. Wa yaqra'u fiha bil mursalat, beliau juga pada saat sholat membaca surat Al-Mursalat. Wa yaqra'u fiha bit-tur, beliau juga membaca surat At-Tur. Wa rubbama qara'a fiha bil-i'raf, bahkan kadang beliau membaca surat Al-I'raf. Wa ma hadza, walaupun demikian, fahiya khafifah, itu sholat yang ringan kata Anas. Sholat yang ringan kata Anas. Sebagaimana kata Anas, ma sholaitu wara imamin qad aqaf sholata wala atam sholata minan nabi. Saya tidak pernah sholat di belakang imam yang lebih bagus, lebih ringan bacaannya, sholatnya, dibandingkan sholat di belakang nabi. Padahal bacaannya itu. Sehingga walaisa hadzal haditsu hujjah, hadis ini bukan sebagai hujjah. Alasan lilladina yuridun, orang-orang yang mereka menginginkan minal a'immah, menginginkan para imam-imam, ayu khafifu, agar jadi imam itu ringan sholatnya, takhfifan, ringan yang kusul ajr, mengurangi pahala, wa yukhalifu sunnah, atau ringan tidak panjang tapi menyelisihi sunnah. Contohnya tadi tidak tumakninah. Ini yang harus diperhatikan bagi imam. Summa i'lam annahu qad yakunu at-takhfifu 'aridan wa tari'a. Yang namanya salat yang ringan itu kadang 'aridho, karena ada sesuatu yang muncul. Tarik, sesuatu yang terjadi secara spontan. Mislu, contoh. Kenapa Nabi meringankan bacaan? Karena ada sebab. Karena ada sesuatu yang muncul. Seperti Nabi SAW berbuat, kana yadkhulu fis sholat, beliau masuk sholat. Wa huwa yurid ayutila fiha, dia menginginkan nanti sholatnya panjang. Fayasma'u buka asobi, lalu beliau mendengar tangisan bayi. Fayujis, lalu dia pun meringankan sholatnya. Kenapa? Makhafatan antaftatitanna ummuh, takut menjadi fitnah bagi ibunya, ujian bagi ibunya. Karena yang dibaca surat Al-A'raf ya panjang, bayinya nangis terus, ibunya jadi tidak tumakninah. Ibunya mungkin malah menangis, bukan menangis karena khusyuknya, menangisi bayinya, ya. Dan akan gerutu, rampung-rampung imam, yo, anak saya nangis ini. Saya tidak tumakninah. Makanya Nabi meringankan. Ini diringankan karena ada 'aridan tari'a, sesuatu yang muncul spontan. Wa idza hasala tari'un, kalau terjadi sesuatu yang spontan seperti ini, yujib, wajib bagi imam, an yukhaffifal insanu salatahu, untuk meringankan salatnya, fal yukhaffif. Lakin ala wajhin la yakhillu bil wajib, namun dalam bentuk tidak mengosongkan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan dalam sholat. Bacaan Al-Fatihahnya harus betul-betul dibaca. Tumaknina harus dilakukan, ya. Gerakannya juga harus betul-betul sempurna. Walaupun cuma membaca ketika rukuk, subhana rabbiyal azim, sekali, itu sudah menggugurkan bagi dia apa yang harus dibaca. Kenapa? Ada yang nangis. Ini sesuatu yang tarik, Sehingga kata Syekh kesimpulannya wa takhfif naw'an. Takhfif meringankan. Bacaan salat ada dua macam. Yang pertama takhfifun daim. Meringankan bacaan salat atau meringankan salat yang daimun terus menerus. Wa huwa ma wafaqa sunnatun nabi. Dan ini harus sesuai dengan sunnahnya Nabi. Nabi pernah sholat subuh, rakaat pertama membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha. Rakaat yang kedua sama, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Rakaat pertama dan rakaat kedua, insya Allah ini ringan, ya, ringan. Nabi ketika sholat Jumat rakaat pertama subbihisma rabbikal a'la. Rakaat kedua membaca hal ataka hadithu al ghasyiyah. Itu ringan. Ringan. Ya. Dan demikian yang sering beliau baca. Wa takhfif yang kedua, takhfif tari. Meringankan sholat tari'un karena sesuatu yang muncul dengan spontan. Yakun akhaf, ini akan lebih diringankan. Wa huwa madda'at ilaihil hajah, sebagaimana kondisi itu ada hajat yang membutuhkan. Tiba-tiba ada lindu, ada gempa, lampunya goyang-goyang, kipas anginnya goyang-goyang. Lah, gimana imam? Mau diperpanjang sholatnya? Orang gelisah ini. Antum harus bijak, ringankan. Misal, itu sekedar misal saja. Misal tidak terjadi mudah-mudahan, ya. Itu misal saja. Wa huwa aidan min as-sunnah, itu juga termasuk dari sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza sami'a buka as-sabi, karena Nabi apabila mendengar tangisan bayi, khaffafa as-salat, beliau meringankan salatnya, hatta la taftatitanna ummu, sehingga tidak menjadi fitnah bagi ibunya. Al-muhim annahu yanbahi lil insan mura'at. Seyogyanya bagi seorang mura'at, menjaga ahwalan nas, keadaan orang, warahmatahum, dan memberikan rahmat atas mereka. Taklim, misalnya itu bukan sholat, ngajar, taklim. Dilihat jamaah, jamaahnya ngantuk semua. Yang tadinya taklim 35 menit, karena ngantuk semua, cukup 10 menit, silahkan istirahat. Daripada ngajar orang ngantuk, tidak masuk. Istirahat dulu, tafadhol, nanti masuk lagi. Misal lo ya, ini sekedar contoh saja. Atau antum di kelas, murid-muridnya semuanya ngantuk semua. Antum bijak, antum keluar dulu wudu, coba habis wudu belajar. Masih ngantuk juga, istirahat dulu 5 menit. Barangkali dengan 5 menit antum sembuh, mulai lagi belajar. Intinya penuh kasih sayang, membimbing, mendidik manusia. Semoga apa yang kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat. Wa subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan sebagai pesan kami sebelum antum besok mau pulang, karena mau libur, saya sekedar mengingatkan, liburan di rumah bukan berarti kosong dari belajar. Sehingga bawalah buku-buku pelajaran untuk di murojaah. Yang kedua, berlatih menjaga sholat. Jangan jadi orang yang malu disebut orang soleh. Kalau ada orang sok alim, jangan dimasukkan hati. Karena setan berbentuk manusia. Setanun natiq. Setan yang bisa ngomong. Kenapa? Karena dia menghalangi antum jadi anak soleh. Antum ke masjid, tiba-tiba ketemu teman lamanya, Ustaz. Maksudnya manggil Pak Ustaz itu sambil melecehkan antum. Antum jangan terus pulang balik. Bi, saya tidak ke masjid lah. Kenapa sih? Aku dipanggil Pak Ustaz. Kenapa? Malu. Oh. Ini namanya setanatik. Setan yang bisa ngomong, yang melemahkan hati kamu. Itu contoh. Ada setan yang bisu. Setan yang bisu itu setan yang tidak mau bicara mengingkari kemungkaran. Temannya berbuat kemungkaran, tidak mau mencegah. Itu setan bisu namanya. Kedua-duanya jelek. Setan yang bisa ngomong itu jelek, setan yang bisu juga jelek. Jangan jadi keduanya. Ya. Sehingga tolong jaga lisan. Kalau itu teman antum ya tidak mondok, ketemu di jalan, Ustaz, anak soleh, anak pinter, anak umi, misalnya. Tapi maksudnya melecehkan antum, antum jangan masukkan ke hati. Jalan aja, tidak merugikan antum ucapan itu. La yadurukum man dhalla idah tadaitum. Kalau antum di atas hidayah, omongan sekeras apapun tidak ada bahaya. Jangan jadi bahaya, jalan terus. Antum di pondok rajin sholat, jam 4 adzan awal sudah bangun, sholat sunat, sholat witir. Teman kamu yang males-malesan, ngolok-ngolok, sok. Sok apa namanya? Bukan sok beker. Sok alim. Sok soleh. Ini setan. Setan yang bisa ngomong. Antum jangan terus, lah, ikut tiduran aja lah. Waktu dibilang sok.